kau bukan milik dia. Sungguh aku tertarik kepadamu. Andai saja aku tak takut akan dosa, ingin rasanya ku menjadi kasihmu. Walaupun hasrat tak dapat menyatu, tak akan kecewa dalam hatiku. Bukan ku tak mampu cari yang baru, tapi rasa penasaran selalu menggelut. Walaupun hasrat tak dapat menyatu, tak akan kecewa dalam hatiku. Bukan aku tak mampu cari yang baru, tapi rasa penasaran selalu menggelut. Saja aku tak takut akan dosa, ingin rasanya ku menjadi kasihmu.